Biar panjenengan gak penasaran, biar panjenengan malam hari ini bisa bergoyang. Ada Mo Soteng, juga ada teman-teman dari PMM Mania Indonesia, MG Audio, Tasya, Rose, Mala, Man, Hatam, Mokle. Kasih tepuk tangannya mana dulu dong semuanya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.